Jadi Allahu a'lam, apakah dengan bahasa Arab, apakah dengan bahasa yang lainnya Allah menjelaskan kepada Adam alaihi salam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dua sisi, ya, al-isma wal musamma, nama dan bendanya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika Nabi Adam alaihi salam memberitahukan dengan nama-namanya, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Ini sudah kita jelaskan bahwasanya salah satu faedah dari ayat ini adalah, bukankah aku telah katakan kepada kalian sesungguhnya aku mengetahui hal gaib di langit dan di bumi. Kita ambil faedah dari ini pada hari kemarin, yaitu apa? Tentang ilmu gaib yang memiliki hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan memperlihatkan ilmu gaib tersebut kecuali kepada siapa? Para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini pada hari kemarin. Lanjutan ayatnya, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya. Yang artinya, dan aku mengetahui apa yang kalian perlihatkan dan apa yang kalian sembunyikan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, banyak sekali tafsiran-tafsiran dari para ulama-ulama salaf. Apa maksud aku mengetahui apa yang kalian perlihatkan dan apa yang kalian sembunyikan? Tafsiran pertama misalkan dari Abdullah bin Abbas, ya. Jadi di sini ada dua yang kita bicarakan sekarang, ada dua, ya. Saya ingin membawakan tafsir dari Abdullah bin Abbas yang saya ambilkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang kita bicarakan sekarang adalah a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya. Ini yang kita bicarakan, aku mengetahui apa yang jelas, yang nampak kalian lakukan. Ya. Dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Nah, ini yang kita bicarakan. Tafsirannya apa dua ini? Nampak dan tersembunyi ini apa? Lihat ya, ini akar permasalahan kita pagi ini. Ya, Allah mengetahui yang nampak dari kita dan yang tersembunyi. Tafsirannya apa? Di dalam ayat ini perhatikan perkataan-perkataan dari ulama salafus saleh yang akan saya bacakan perkataan mereka. Sebelumnya ada yang bertanya, kenapa Ustaz kita nggak baca tafsir Ibnu Katsir aja langsung? Maka jawabannya, untuk pemula, para ulama kebanyakan merekomendasikan tafsir As-Sa'di yang kita baca sekarang. Adapun untuk dari menengah ke atas, yang terutama yang bisa bahasa Arab, maka yang paling bagus adalah tafsir Ibnu Katsir. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut terdapat perbedaan-perbedaan pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yang nantinya kalau untuk pemula menjadi bingung. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan apa maksud daripada yang nampak dan tersembunyi. Paham akar permasalahannya, Pak? Paham ya? Sekarang perhatikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri, qala yaqulu a'lamu sirra kama a'lamu al-alaniyah. Ya'ni ma katama iblis fi nafsihi min al-kibr wal-ightirar. Perhatikan baik-baik. Tafsiran pertama dari Abdullah bin Abbas, maksud dari yang nampak dan tersembunyi adalah apa yang dinampakkan oleh iblis dan yang disembunyikan oleh iblis. Ya, tafsirannya jauh banget kan? Ini namanya tafsir Pak begini. Ya. Apa yang nampak oleh iblis dan apa yang disembunyikan oleh iblis. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui ketika menciptakan Adam, Allah mengetahui apa yang nampak, yaitu kelakuan iblis nantinya tidak mau sujud. Setelah ini ada ayat yang berbicara tentang itu. Dan apa yang tersembunyi dari iblis, yaitu sombong. Ya, yaitu sifat apa? Sombong. Jadi perbicaraan kita sekarang masalah nampak dan masalah apa? Tersembunyi. Yang nampak dari iblis dan yang tersembunyi dari iblis, yaitu yang nampak iblis nantinya tidak mau sujud kepada Adam sebagaimana yang Allah perintahkan. Yang tersembunyi dari iblis adalah perasaan kiber. Kiber itu apa? Sombong. Ya, perasaan sombong dari iblis. Taib. Kemudian ada lagi tafsiran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini tafsiran pertama. Kedua, Abdullah bin Mas'ud an-nasin minas sahabah. Beliau menafsirkan dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qauluhum ataj'alu fiha man yufsidu fiha fa hadha alladhi afdau wa ma kuntum taktumun, yakni ma asarra iblis fi nafsihi minal kibir. Perhatikan, yang dimaksudkan dengan nampak adalah ucapan malaikat yang mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di bumi seorang yang merusak di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan nampak adalah ucapan malaikat ketika Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata, sesungguhnya aku menjadikan di bumi seorang khalifah, manusia yang berganti-gantian, yang diterus-teruskan. Kemudian malaikat mengatakan apa? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya seorang yang merusak di dalamnya? Nah, perkataan malaikat ini yang disebut yang nampak. Sedangkan yang tersembunyi adalah sama dari tadi, perasaan sombong iblis. Ini menurut tafsiran Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan yang tersembunyi adalah apa? Perasaan sombong iblis. Karena masalah perasaan itu masalah apa? Masalah hati. Ya, kesombongan itu masalah hati. Dia sombong atau tidak sombong kita tidak tahu. Makanya kita sebagai seorang manusia muslim hanya bisa menghukumi secara zahir. Kata para ulama, jangan kamu masuk ke dalam perihal niat-niat manusia. Kita tidak tahu perihal niat manusia. Misalkan ada orang nyumbang masjid, ingin namanya tertulis. Wah, itu mau ujub aja tuh, mau ingin dikenal aja. Tunggu dulu, kita gak tahu. Itu perihal hati. Kita tidak boleh masuk dalam perkara niat. Ya, an-nawaya mahalluhal qalb, kata para ulama. Niat-niat itu tempatnya di dalam apa? Di dalam hati. Jadi kita tidak tahu. Kita menghukumi hanya secara zahir saja. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Qatadah rahimahullah berpendapat, lam yakhluq rabbuna khalqan illa kunna a'lama minhu wa akrama 'alaihi minhu. Nah, perhatikan. Kata Qatadah, Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, ini bukan sahabat, ini adalah tabi'i. Dan beliau ahli tafsir. Ya, beliau ahli tafsir Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, salah satu ahli tafsir di generasi tabi'i adalah Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Qatada mengatakan bahwa yang dimaksudkan aku mengetahui apa yang nampak dari kalian dan apa yang tersembunyi adalah Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang Allah ciptakan. Ini yang nampak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita atasnya. Ini yang tersembunyi. Ya, ini yang tersembunyi. Sudah? Apa yang ketiga? Perkataan siapa dulu? Qatadah bin Da'amah. Namanya siapa? Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya yang nampak adalah setiap kali Allah menciptakan sesuatu, Allah akan memberitahukan kepada kita. Itu yang nampak. Maksudnya, tafsirannya. Sedangkan yang tersembunyi adalah Allah akan memuliakan kita manusia di atas semua yang Allah ciptakan. Nah, ini yang tersembunyi. Di atas semua yang Allah ciptakan. Taib. Kemudian ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran pagi ini bagi kita. Beliau mengatakan, qala Ibnu Jarir rahimahullahu taala, dan ini hebatnya Imam Tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan jadi tafsir yang paling bagus di antara kitab-kitab tafsir yang lain. Pertama, menafsiri ayat dengan ayat. Karena yang paling faham tentang firman Allah adalah siapa? Allah itu sendiri. Makanya ditafsirkan ayat dengan ayat. Yang kedua, menafsirkan ayat dengan hadis. Karena yang paling paham setelah Allah tentang firman Allah adalah siapa? Rasulullah. Yang ketiga adalah menafsiri ayat dengan perkataan para sahabat. Kenapa? Karena yang paling paham tentang firman Allah adalah sahabat Rasulullah yang tahu di mana ayat itu turun, sebabnya apa, dan turunnya pakai bahasa mereka. Ya. Kemudian baru setelah itu menafsiri ayat dengan bahasa. Inilah tata cara penafsiran di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya. Nah, baru setelah itu beliau menyebutkan perkataan yang paling rajih menurut beliau. Ya. Tata cara penafsiran Ibnu Katsir di dalam kitabnya. Dan Ibnu Katsir ini adalah seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Dan beliau adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, perhatikan yang pertama, menafsiri ayat ayat dengan ayat. Maksudnya ayat di sini adalah ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Menafsiri ayat dengan hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, menafsiri ayat dengan perkataan para sahabat. Kenapa para sahabat yang diambil? Karena mereka lah yang paling paham tentang Al-Qur'an setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka yang paling paham tentang Al-Qur'an setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Yang kedua, mereka hidup di mana ayat Al-Qur'an tersebut turun. kapan ayat Al-Quran tersebut turun. Bahkan kadang-kadang ayat Al-Quran turun disebabkan perbuatan mereka. Ya. Yang ketiga, sebab yang kenapa kita mengambil tafsiran para sahabat, karena yang mengajari mereka langsung adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang keempat, menafsiri ayat dengan bahasa Arab. Dan ini sering diutarakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu beliau nantinya menyebutkan yang paling rajih. Sama seperti yang dikatakan beliau sekarang. Beliau mengatakan qala Ibnu Jarir. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan wa awlal aqwal fi dzalika qaul Ibnu Abbas. Dan pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas. Apa pendapat Abdullah bin Abbas tadi? Hah? Yang nampak maksudnya apa? Yang ditampakkan dari iblis. Kemudian yang disembunyikan oleh iblis, ya. Baik. Nah, di sini ada perkataan menarik. Mudah-mudahan pagi ini menjadi ilmu, dan mudah-mudahan setelah ini kita lebih hati-hati terhadap pengetahuan Allah terhadap diri kita. Karena salah satu faedah ketika kita mengimani Allah Al-Alim adalah ini. Allah Maha Mengetahui, faedahnya coba perhatikan. Wa huwa anna ma'na qawlihi ta'ala, yaitu bahwa makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui apa yang kalian nampakkan, wa a'lamu ma tudhhirunahu bi alsinatikum wa ma kuntum tukhfuna fi anfusikum. Aku mengetahui apa yang kalian nampakkan dengan lisan kalian dan apa yang kalian sembunyikan di dalam diri kalian. Fala yakhfa 'alayya shay'un, maka tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi terhadapku. Sawa'un 'indi sarairukum wa 'alaniyatukum. Baik, sama bagiku. Apakah itu hal rahasia-rahasia kalian ataupun hal yang nampak jelas bagi kalian atau dari kalian. Semuanya sama di sisi Allah. Mau sembunyi di mana saja melakukan maksiat, maka akan terlihat, diketahui oleh Allah. Sekecil apapun maksiat tersebut akan diketahui oleh Allah. Disembunyikan di mana saja maksiat tersebut akan diketahui oleh Allah. Bukan akan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menjadi pegangan hidup kita. Pagi ini kita dapat ilmu bahwasanya salah satu faedah dari firman, dari nama Allah Al-Alim yang berarti Allah mempunyai sifat Maha Mengetahui segala sesuatu. Bahkan pengetahuan Allah itu, perhatikan sini, alima maka wama sayakun wama alima maka wama yakun wama sayakun kaifa kana idlau kana yakun. Artinya Allah mengetahui yang telah lalu dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana jika dia terjadi. Allah mengetahui, saya ulangi, Allah mengetahui yang telah lalu dan yang sedang terjadi sekarang dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya jika dia terjadi. Maka dengan sifat Al-Alim ini kita lebih hati-hati dalam berkata, dalam bertingkah laku, ya. Jangan suka nipu orang, jangan suka dusta. Karena Allah mengetahui. dengan sifat al-alim ini, diri kita akan tertahan untuk melakukan maksiat. Terutama para pedagang, saya nasihatkan, berapa sih untungnya kalau nipu orang? Ya, saya pernah kan cerita tentang helm. Itu sampai sekarang saya, padahal masih anak muda luar biasa, saya bilang, "Bang, ini mana helm yang paling bagus mereknya?" "Oh ini, Ustaz, kalau seandainya ini, tapi di toko ulun tidak ada, yang ada di sana." Ini baru. Padahal sistem orang dagang sekarang, sekali konsumen masuk ke dalam satu langkah ke dalam toko kita, janganlah dia keluar kecuali harus apa? Harus beli. Ini para ikhwan. Berapa sih untungnya orang nipu? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Bandingkan surga yang paling luar biasa. Rasulullah SAW paling rendah. Rasulullah SAW bersabda, "La mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Artinya, sungguh tempat busur meletakkan panah ataupun cemeti itu kan tempatnya remeh, kecil. Yang kalian miliki di dalam surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini para ikhwah sekalian. Belum lagi kalau kita nipu orang, itu nanti kan yang ditipu dia akan mendoakan yang tidak baik kepada kita, merasa tertipu. Nah, maka untuk hal seperti ini, kita ingin berdusta misalkan, ingin ingkar janji, kita ingat Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ya. Kan ada pepatah dari Imam Ahmad, "Ta'sil ilaha." Kamu bermaksiat kepada Allah, padahal Allah yang Maha mengetahui apa yang nampak bagimu dan apa yang jelas bagimu. Coba jadikan sifat Allah Al-Alim selalu mengawasi kita. Pesan saya kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, jadikan sifat Allah Al-Alim selalu mengawasi kita untuk tidak berbuat maksiat. Allah Maha mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya jika dia terjadi? Allahu alima ma kan wa ma yakun wa ma sayakun id law kan kaifa yakun. Subhanallah. Saking luasnya ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita Allah mengetahui, apa yang ada dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka ini pelajaran sangat berarti pagi ini. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih memaknai sifat Allah Al-Alim. Ya, nama Allah itu salah satunya apa? Al-Alim. Dan sifatnya Allah mempunyai ilmu. Ilmunya Allah tadi bagaimana? Allah mengetahui apa saja yang tersembunyi dari kita ataupun yang nampak jelas dari kita. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk hari besok kita akan cerita banyak tentang penciptaan Adam dengan iblis, bagaimana mulai terjadinya permusuhan antara Adam dengan iblis, dan cerita-cerita sangat menarik saya akan bacakan nantinya dari tafsir juga Imam Ibnu Katsir rahimah. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad. Silakan jika ada pertanyaan. Nah. Tidak ada yang bertanya? Kalau enggak ada saya lanjutkan tafsirnya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allah Maha mengetahui baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Di sini kelihatannya yang diketahui Allah sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, tersembunyi dimanapun Allah Maha mengetahui. Seandainya Ustaz, orang lain yang bermaksiat kepada kita, mungkin dijaliminya itu, apakah Allah juga yang menentukan itu, Pak? Jadi misalnya penjahat atau hipnotis atau apa, dia beraksi, dia pura-pura seperti malaikat, dan kita sendiri termakan apa yang dia katakan itu, mungkin apakah skenario Allah juga yang begitu, Pak? Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan baik-baik. Semua yang terjadi, Pak, ini salah satu perihal bagian beriman kepada takdir. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya. Semua yang terjadi tidak keluar dari empat sisi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, takdir. Yang ketiga, kehendak. Yang keempat, penciptaan. Ya, ini adalah porsi dari beriman kepada takdir. Al-ilmu wal-qadru wal-qadaru wal-masyiatu wal-khalqu. Bukan al-qadaru, al-kitabah. Ya, perhatikan. Bapak tadi bertanya, apakah orang memperlakukan kita yang tidak baik sehingga kita, padahal orang tersebut berlaku tidak baik kepada kita, tapi kalau kita terbawa dengan apa yang dia lakukan kepada kita, apakah itu juga merupakan takdir Allah? Iya, semuanya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui semua yang terjadi itu tidak lepas dari empat perkara ini. Ilmu, ilmunya Allah. Semua yang terjadi atas pengetahuan Allah. Dengan ilmu tersebutlah Allah Subhanahu wa taala akhirnya menulis. Menulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz tentang kejadian seluruh manusia sampai akhir zaman, detailnya ataupun besarnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya berkehendak. Berkehendak. Kehendak, kehendak. Yang ketiga, penciptaan. Semua apa yang terjadi di atas muka bumi itu tidak lepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah empat urutan beriman kepada takdir. Jadi orang ketika berbuat buruk kepada kita, tapi kok kita merasa terhipnotis, kita kok manut-manut saja kepada orang. Maka jawabannya iya, itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak lepas dari ilmu Allah, tidak lepas dari takdir yang sudah di Allah tuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, tidak lepas dari kehendak Allah dan tidak lepas dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma perhatikan, tidak semua yang tercipta diridai oleh Allah. Iblis kafir. Itu atas ilmu Allah. Iblis akhirnya tidak sujud kepada Adam. Kemudian aba wastakbar, kata Allah. Enggan dan menyombongkan diri. Itu semua sudah tertakdir dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan atas kehendak Allah. Dan atas ciptaan Allah. Tetapi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang tercipta itu semua kehendak yang diridhai oleh Allah. Paham ya Pak ya? Nah seperti itu. Jadi kafirnya orang kafir. Ustaz, itu kehendak Allah. Iya. Kafir. kafirnya orang kafir kehendak Allah, tetapi tidak diridhai oleh Allah. Iya, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau memakai bahasa itu, nanti enggak paham. Ya, kehendak Allah, tapi Allah enggak ridha. Berzinanya orang berzina, itu semua atas ilmu Allah. Tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz, kehendak Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah, tidak terjadi hal itu. Tetapi kehendak itu tidak apa? Diridhai oleh Allah. Durhakanya anak yang durhaka, itu kehendak Allah. Nah, di sana ada kehendak-kehendak yang sangat diridhai oleh Allah. Keimanan, ketaatan, orang sholat, puasa, zakat, haji, menjauhi zina, menjauhi mencuri, membunuh. Itu kehendak Allah. Dan kehendak yang diridhai oleh Allah, yang disebut dengan kehendak syar'i. Kehendak yang diridhai oleh Allah. Allah berkehendak semua manusia masuk Islam. Itu kehendak Allah. Tapi kehendak Allah itu ya tidak, akhirnya tidak terjadi. Kenapa? Karena tidak semua kehendak yang disyariatkan oleh Allah terjadi. Allah berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam kecuali sedikit saja. Jadi ingat Pak, ini urutan takdir. Mudah memahami takdir seperti ini. Tidak lepas dari empat perkara. Allahu a'lam. Nah, ada yang lain? Nah. Bismillah. Masalah sifat Allah yang al-alim, yang maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi dan akan terjadi. Bagaimana kiat kita menanam ke dalam hati kita ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan Allah mengetahui, sehingga kita memutihkan melakukan seperti itu. Bagus. Bagaimana kiat kita ketika tadi pelajaran yang paling utama pagi ini adalah kita memahami sifat Allah al-alim, Allah maha mengetahui. Sehingga itu menjadi penahan kita untuk bermaksiat, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Bahkan yang tersembunyi ini lebih parah daripada yang nampak, Pak. Maksiat tersembunyi itu lebih parah dibandingkan yang nampak. Sebagaimana amalan tersembunyi lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan yang nampak. Ya. Nah, bagaimana kiat kita untuk meletakkan Allah ini maha mengetahui? Ini kan perlu usaha. Nah, jawabannya satu, ya. Ingat-ingat firman-firman Allah tentang Allah maha mengetahui. Di antaranya ini, wa a'lamu ma inni a'lamu ma kuntum tubduna wa ma kuntum taktum. Aku mengetahui apa yang nampak dari kalian dan apa yang kalian sembunyikan. Ingat-ingat firman Allah. Setiap kali kita ingin maksiat, dan ini perlu latihan, Pak. Kita jalan saja kita perlu latihan. Ya kan? Anak kecil ketika dia mau jalan, dari mulai merangkak, kemudian setelah itu berdiri, kemudian setelah itu jalan, dia perlu latihan, tertatih-tatih. Begitulah ketika kita meletakkan ingin benar-benar menghayati al-alim. Orang bikin kue misalnya, ya, yang depan saya pedagang kue. Orang bikin kue, ada yang dia orang mesan seperti ini. Ya udah, jujurnya seperti itu. Kita harus bikin sebagaimana yang sesuai dengan pesanan. Jangan dikurangi, jangan ditambahi, sebagaimana yang sesuai dengan pesanan. Dan orang seperti yang seperti itu, dia ingin meletakkan di dalam dirinya Allah maha mengetahui, itu benar-benar harus butuh usaha. Disinilah firman Allah yang berbunyi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayat berapa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Surat Al-Ankabut ayat 69. Apa artinya? Perhatikan baik-baik ayat ini. Surat Al-Ankabut ayat berapa? 69. Orang-orang yang berusaha di jalan kami, berusaha semaksimal mungkin, Allah akan memberikan jalan, petunjuk kepada jalan-jalan kamu. Jadi sebesar usaha kita, sebesar itu petunjuk datang. Sebesar kita meletakkan, mengingat-ingat Allah Maha Mengetahui, sebesar itu pula Allah akan memberikan petunjuk untuk kita agar menjauhi maksiat. Kalau nggak ada usaha, nggak akan. Agama Islam ini bukan agama khayalan, Pak. Ya, zikir di atas sejadah, nanti lihat di bawah sejadah ada duit. Agama khayalan. Ya, bukan. Agama Islam itu agama usaha. Agama yang menganut sebab dan akibat, dan pemberi sebab dan akibat tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harus usaha. Yang ingin bisa baca Al-Qur'an, usaha. Jangan minum air dari tempurung yang sudah beraja. Ya, harus usaha belajar. Yang ingin pintar harus belajar. Yang ingin merasakan Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui, dan akhirnya dengan sifat itu kita merasa tertahan untuk melakukan maksiat, berusaha. Ini Allah Maha Mengetahui, dan itu sulit. Kenapa sulit? Karena nggak ada pertanyaan dari Allah. Coba bapak, ya, jangan dicoba ya. Coba lihat orang ninggalin sholat, lihat orang ninggalin sholat. Kenapa dia nyanyat? Mungkin pada pendengar yang mendengarkan di luar, nyanyat itu artinya kecanduan. Kenapa dia nyanyat kecanduan? Karena nggak ada pertanyaan. Dia Maha Mengetahui, Allah Maha Mengetahui, tahu. Tetapi karena tidak ada pertanyaan, akhirnya dia jalan terus. Apalagi yang lebih parah. Nah, ini yang ulun rasakan sekarang. Dapat rumah, masuk rumah sudah ada yang mengisi. Subhanallah. Sampai detik ini, wallahi demi Allah, saya masih takut. Saya sering terngiang-ngiang perkataan Al-Ustadz Al-Fadhil Abdullah Zain Habibullah ketika beliau diterima S2. Dan bagi kita mahasiswa Madinah, kalau diterima S2 itu adalah berkah yang sangat luar biasa, karena masih bisa mengunjungi Masjid Nabawi, masih bisa belajar di sana otomatis. Beliau ketika diterima pertama kali, beliau cerita ke saya, "Din, asainallaha wa razaqana." Kata beliau, saya kan nanya, "Ustaz, gimana kabarnya? Sudah diterima? Sudah selesai semua? Psikotes, tulis?" "Alhamdulillah," kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Asainallaha wa razaqana." Artinya apa? Kita maksiat, Allah malah kasih nikmat. Ini yang saya takut sekali. Maksiat malah dikasih nikmat. Jangan-jangan itu istidraj. Sampai-sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan kita bermaksiat dengan bergelimang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa pernah aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman. Semakin meninggalkan sholat, ternyata semakin dapat promosi. Semakin bermaksiat, ternyata semakin keran untuk ekonomi, untuk pemasukan kita semakin lebar. Aneh. Maka hati-hati. Jangan-jangan itu istidraj. Allah berfirman, "Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idza hum mubisun." Ketika mereka benar-benar gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, padahal mereka dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, kami cabut nyawanya dalam keadaan mereka sedang bermaksiat, dan akhirnya su'ul khatimah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh menanamkan diri, itu butuh usaha untuk mengenal lebih baik Allah Maha Mengetahui. Biar ambil contoh yang paling gampang. Ketika jalan di pasar, maka atau kita akan melihat sesuatu yang terang benderang, paha-paha di mana-mana, aurat-aurat di mana-mana, telinga kita akan mendengar. Kita waktu itu mengenal di saat itu, ya, kita hati kita malah lezat dengan mempertahankan Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui. Pada saat itu kita benar-benar akan masuk ke dalam firman Allah tadi, inni a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang nampak bagi kalian dan apa yang jelas bagi kalian. Jadi kiatnya yang pertama, tanamkan di dalam diri ayat-ayat seperti ini. Kita harus mengenal ayat-ayat. Yang kedua, usaha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan wa innamal hilmu bitta'allum. Dan sesungguhnya sabar itu harus dengan berusaha. Berusaha apa? Sabar. Ingin menjadi penyabar harus menjadi berusaha sabar. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.